kembali bacaan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selamat datang juga kepada pimpinan Masjid Jabir Anwar Bapak Kiai Jabir Taudin yang hadir bersama kita malam hari ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin fi hadha marratin huffat khataya wa in kanat mithla jamadil ba'ar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati al-jahli wal-dayajili. Alhamdulillahi alladhi atana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس وفي هذا المعطل لإصبح المجيء كأسرة الله سبحانه وتعالى yang maha mencintai hamba-hambanya melebihi cinta hambanya satu sama lain, yang tiada satu makhluk bisa melebihi cintanya Allah kepada seorang hambanya, dan yang paling mencintai adalah Allah. Cinta utama yang muncul dan jelas adalah anugerah kehidupan, yang itu merupakan cinta yang tidak bisa ditandingi oleh semua cinta dan kasih sayang yang lain. Dialah Allah yang memberi kita kehidupan, yang memanjakan kita dengan kemanjaan dalam kehidupan di dunia, yang memberikan kepada kita jamuan-jamuan kemanjaan matahari dan bulan dan seluruh panca indera, yang dari dasar keagungan kasih sayang ilahi sehingga seakan-akan hal itu terjadi tanpa ada yang memberi. Sebagaimana seorang bayi yang kecil yang disayangi oleh ibunya dan dia tidak sadar bahwa ia ada yang sangat menyayangi, mandikannya siang dan pagi dan malam, memberinya makanan, minuman, menyusuinya, memberinya hal-hal yang bermanfaat baginya, menyiapkan segala kebutuhannya, menyiapkan apa yang diperlukan untuk menunjang kehidupannya. Inilah keadaan setiap hamba di dalam kehidupan dunia. Mereka yang taat dan mereka yang tidak taat, mereka yang dalam dosa atau mereka yang dalam pahala, inilah cinta yang melebihi semua cinta yang tak akan kau dapatkan dari yang lain selainnya. Illallah, terkecuali Allah yang maha tunggal dan maha mengaji. Dan cinta kasih sayangnya ditawarkan lagi lebih bagi mereka yang mendapatkan cinta Allah yang abadi, itu dengan tiada menduakannya dan menjawab seruan kasih sayangnya untuk berbuat hal-hal yang dicintainya. Yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada kita kesempurnaan yang kekal dan abadi. Hadirin hadirat, satu-satunya kekasih yang tidak akan mengecewakan kekasihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang muncul pada setiap jiwa hambanya dijawab lebih daripada cinta hamba itu kepadanya. وما تقرب إلي عبدي شبرا تقربته إليه ذراعا. بكتبه يصحيح البخاري في دلم هدي القدسي يدرى seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal kecuali ku jawab kedekatan padanya satu hasta. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a. Jika hambaku mendekat dan mencintaiku dengan mendekat satu hasta, maka aku mendekat padanya satu debak. Wa inna tali masyian nataiduhu harwala. Jika ia datang padaku dengan melangkah, aku datang padanya dengan bergegas. Menunjukkan jawaban cinta Allah lebih besar selalu menjawab cinta hambanya. Sebesar apapun rindu hambanya, Allah lebih rindu kepadanya. Man ahabba ila Allah, ahabba Allah likah. Demikian riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengan hadirin hadirat. Yang saya bawakan adalah menuntut kita bersama-sama untuk mencapai kedamaian cinta yang abadi. Allah, jika cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa diputus. Cinta yang tidak terputus di dunia dan akhirat adalah cinta Allah, dan cinta yang ada sangkut pautnya dengan cintanya Allah tidak bisa diputus dengan kematian, tidak bisa diputus dengan matinya jasad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis agung yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'at marra huddat khatayahu walau mithla sabadil bahr. Barang siapa yang di harinya membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, maka berjatuhan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Kita bertanya, untuk apa sang Nabi mengucapkan hadis ini? Untuk apa sang Nabi menyampaikan hal ini? Dan untuk apa Allah menginginkan sang Nabi menyampaikan hal ini? Karena telah difirmankan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Ia adalah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bicara dari apa yang dia inginkannya saja dari awal nafsunya. Wa illa wahyun yuha, terkecuali ucapan sang Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kenapa Allah mengendaki sang Nabi berbicara seperti ini? Barang siapa yang mengucap satu hari subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, berjatuhan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Subhanallah artinya maha suci Allah. Orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia mengagungkan Allah. Berarti ia menjadikan nama Allah itu agung dan suci di hati. Allah tidak perlu disucikan karena sudah maha suci, tapi ucapan itu menunjukkan kesetiaan hamba dan cintanya hamba kepada Allah. Wa bihamdi, dan segala puji untuknya. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari mensyaratkan makna hadis ini bahwa kalimat subhanallah wa bihamdi juga teriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ahabbul kalimah ilallah, kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdih. Al-Imam Ibn Hajar juga menukil hadis, afdalul kalimat la ilaha illallah. Seagung-agung kalimat adalah la ilaha illallah. Nah, berkata Imam Ibn Hajar, nukil satu pendapat dari para hadirin bahwa kalimat subhanallah wa bihamdi sudah terangkul di dalamnya kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dari segala sesembahan selainnya, sedangkan kalimat maha suci Allah dan baginya segala puji tentunya salah satu bentuk dari kesempurnaan pemahaman kalimat la ilaha illallah. Jika seseorang memahami kalimat la ilaha illallah dan mendalami hakikat maknanya bahwa tiada yang patut disembah selain Allah, maka sampailah ia kepada samudera cinta kepada Allah. Maka ia selalu mensucikan dan memuji Allah. Dalam keadaan seperti itu, orang yang mempunyai bibir dan salubani yang mensucikan dan memuji Allah 100 kali dengan kalimatnya di dalam hatinya, kupus dan berjatuhan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Itu berjatuhan dengan perasaan cintamu kepada Allah yang terbuahkan dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi. Hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat subhanallah wa bihamdihi, kalimat yang sangat agung, diajarkan oleh sang Nabi kepada kita karena besarnya keinginan sang Nabi agar kita dekat kepada Allah, agar kita dicintai oleh Allah, agar kita tidak terjebak dengan kejauhan dari Allah sebab dosa-dosa. Banyak hal diriwayatkan di dalam hadis sahih, hal-hal yang menghapus dosa, tentunya hal-hal yang fardu dan hal-hal yang sunnah. Namun ini salah satu daripada beribu-ribu gerbang kasih sayang ilahi yang ditawarkan kepada kita setiap siang dan malam. Dalam munajat, dalam zikir, dalam doa, dalam perbuatan baik, dalam perbuatan meninggalkan kemungkaran, memerintahkan kepada kebaikan, dalam segala hal itu terdapat gerbang-gerbang kasih sayang ilahi. Salah satunya adalah subhanallah bihamdi. Ini jika diamalkan, kalimat ini juga membawa ketenangan hati. Boleh dicoba mereka yang membacanya pada setiap harinya, subhanallah bihamdi. Jangan setiap hari dulu, coba satu kali saja, satu hari. Rasakan di pagi hari kau membacanya dalam keadaan suci, subhanallah ya bihamdi 100 kali. Rasakan hari itu betapa berbedanya dengan hari yang lain. Lebih sejuk, lebih tenang, lebih banyak kemudahan, lebih banyak terselesaikan permasalahan dan sakinah. Yang sangat mahal itu kedamaian, jauh dibanding hari yang kau tidak membaca padanya subhanallah ya bihamdi. Dengan itu, insyaAllah lanjutkan dan jangan sesekali lagi kalau mampu, jangan sesekali lagi tinggalkan, karena membacanya 100 kali itu tidak menghabiskan sampai 10 menit, barangkali tidak sampai 10 menit. Berapa menit saja kau akan dapatkan bagaimana sejuknya hari di saat itu. Hadirin hadirat, sang maha berkasih sayang Rabbul Alamin yang selalu memperhatikan setiap hamba-hambanya karena mereka yang hidup itu adalah milik Allah, dan inilah sebaik-baik pemilik, ialah pemilik tunggal segenap kehidupan, pemilik tunggal segenap apa-apa yang ada di alam semesta, dan dialah yang paling memperhatikan semua kehidupan hambanya, maka itu manusia, jin ataupun hewan dan tumbuhan. Jadi riwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hikayat kejadian yang pernah terjadi pada Nabi sebelum beliau, ketika Nabi itu duduk di bawah sebuah pohon, dan di pohon Di saat dia duduk, dia digigit oleh seekor semut yang menyakitkan. Gigitannya berbisa. Gigitan semut tidak mematikan, cuma menyakitkan saja. Maka Nabi itu berdiri dari duduknya dan memanggil kaumnya untuk membakar sarang semut itu kesemuanya, karena membahayakan. Jadi Allah mengajar masyarakat makna hadis ini, Nabi itu berbuat hal yang benar, karena semua hewan yang mengganggu manusia boleh untuk dibunuh. Namun Allah menurunkan Jibril alaihi salatu wassalam untuk Nabi itu, bukan Nabi Muhammad, Nabi itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, "Hala namlatun wahidah, hala namlatun wahidah." Kata Allah, "Wahai Nabiku, bukankah yang berbuat cuma seekor semut saja yang menggigitmu? Kenapa harus semuanya dimusnahkan?" Kata Allah. Maksudnya apa? Allah melihat seekor semut yang berbuat jahat pada nabinya mengganggu. Tapi kan satu itu yang mengganggu, kata Allah. Sedangkan yang lain tidak mengganggu. Bagaimana engkau seorang nabi, orang yang sangat dekat kepada Allah, membunuh makhluk yang dicipta oleh Allah yang tidak bersalah? Imam Ibn Hajar mencerahkan bahwa ucapan perbuatan nabi itu tidak salah secara syariah. Namun Allah ingin mengingatkan kepada nabi itu betapa Allah itu melihat seluruh perbuatan hambanya dan betapa Allah itu menyayangi setiap makhluk hidup yang dicintanya. Kalau seekor semut saja diperhatikan oleh Allah, siapa yang menyakitinya, siapa yang mengganggunya, bagi keturunan Adam, lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad SAW. Innahu kana tawwabah, sungguh dia Allah itu maha menerima taubat. Kalimat ini nanti jika kita renungkan, innahu kana tawwabah, kalimat ini menjawab semua keputusasaan hamba yang telah tenggelam dalam samudra dosa. Kalimat ini menghibur mereka bahwa cinta Allah pasti mereka dapatkan. Innahu kana tawwabah, dia itu maha menerima semua taubat. Mereka yang telah tenggelam dalam gelapnya dosa dan kesalahan, jangan sampai menyangka tidak akan bisa mencapai cinta Allah. Masih ditawarkan untuk mereka, jika ingin dicintai oleh Rabbul Alamin, sungguh aku maha menerima taubat, kata Allah. Apa itu taubat? Taubat itu anugerah bagi pendosa yang menyesali dosanya. Dapat anugerah dari Allah, bukan hukuman Allah. Yang datang bukan hukuman. Jika seseorang berbuat dosa, lalu ia menyesal kepada Allah, kepada sang pemilik dirinya, sang pemilik setiap debu yang diinjaknya, sang pemilik langit dan bumi ini, yang menyesali kesalahannya, menyesali bahwa perbuatan ini menyakiti hati Tuhannya, maka Allah berikan padanya pengampunan dan Allah dekatkan dia kepadanya subhanahu wa ta'ala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam riwayat yang tiga, di jalan Allah Musa alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah berdakwah mendatangi Fir'aun. Nabi Musa Allah berfirman pada Nabi Musa di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang lembut, padahal Fir'aun itu sudah mengaku sebagai Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina, wahai Musa dan Harun, ucapkan padanya kalimat yang lembut. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam riwayat yang tiga, ketika Nabi Musa ini mengajak kaum seorang yang kaya raya, tapi membawa kerusakan dan menyembah selain Allah, dan mengajak orang-orang ikut pada kesesatannya dengan membagi-bagi lalai. Maka Musa mendakwahinya dan kaum tetap dalam kekufuran. Maka Musa alaihissalam berkata, wahai bumi, pendamlah musuh kaum ini sampai ke lututnya. Maka bumi memendam kaum sampai ke lututnya. Hayo kaum, mau taubat? Kaum berkata, tidak. Maka Musa berkata, wahai bumi, pendam dia sampai ke perutnya. Maka bumi memendam kaum sampai ke perutnya. Aku tidak akan taubat, wahai Musa. Maka berkata Nabi Musa, wahai bumi, mendam kaum sampai ke lahirnya. Maka kaum pun dipendam oleh bumi sampai ke lahirnya. Kaum menjerit, ya Musa, cukup Musa, aku sekarang mau taubat. Musa berkata, wahai bumi, pendam kaum keseluruhannya. Maka bumi pun memendamnya sampai keseluruhannya. Allah turunkan malaikat Jibril kepada Musa. Ma afadduka ya Musa, lau da'ani la ajabtu. Wahai Musa, kau ini tega sekali pada kaum. Kalau dia memanggil aku dan minta maaf padaku, akan kumaafkan dia, wahai Musa. Demikian kasih kasih sayang Allah dan cintanya selalu ditawarkan kepada kita. Sampailah kita di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat menyenangkan dan membawa kebahagiaan bagi muslim muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang abadi, surga yang kekal, keridhaan Allah yang kekal. Kesemua ini dipadu kejadiannya oleh Allah di bulan Rabiul Awal. Lahir sang Nabi di 12 Rabiul Awal, demikian pendapat yang muhtamad. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Hijrah sang Nabi pun riwayat Sahih Bukhari bahwa beliau masuk ke kota Madinah di Munawwarah di saat hijrah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan wafatnya beliau pun pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi Abu Lahab setelah wafat, dilihatnya Abu Lahab berada di dalam kandang api yang mengerikan. Maka ditanya kepada Abu Lahab, apa yang sekarang kau terima setelah kematian, wahai Abu Lahab? Berkata Abu Lahab, tidak pernah aku rasakan kenikmatan dan ketenangan sejak aku wafat, terkecuali setiap hari Senin aku diberi keringanan karena membebaskan budakku Juwairiyah karena mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Juwairiyah itu budaknya Abu Lahab, wanita. Di saat hari Senin lahirnya Rasul, datang Juwairiyah kepada Abu Lahab. Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan. Maka Abu Lahab gembira. Belum jadi musuhnya. Kemudian Abu Lahab jadi musuhnya Rasul. Sebesar-besarnya musuhnya Rasul Abu Lahab. Sampai dilaknat dua kali oleh Allah dalam satu ayat. Tabat yada Abu Lahab wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab dan celaka. Tidak ada satu orang yang dimurkai oleh Allah dalam satu ayat sampai dua kali kecuali Abu Lahab. Tapi ia bebaskan begitu dengar kabar gembira, Aminah sudah melahirkan anak. Oh, kau bebas. Karena gembira, kau yang bawa kabar gembira ini, maka kau bebas. Itu kemudian hari menjadi musuh besar Abu Lahab. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tidak mengubahkan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Senin Pulang itu berkata, aku diberi keringanan dengan bisa minum air dari ibu jariku. Antara tangan tunjuk dan ibu jari itu, Allah keluarkan, pancarkan air agar dia bisa minum, karena pernah membebaskan budaknya Juwairiyah saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat Sahih Bukhari. Namun ini adalah mimpi, dan tentunya sudah dipahami bahwa mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Akan tetapi para muhaddisin dan para hujjatul Islam dan para imam menjelaskan mimpi tidak bisa dijadikan dalil sebagai dalil syariah, tapi bisa dijadikan dalil sebagai dalil afdaliyah wal hikmah. Kalau hukum syariah itu tidak bisa pakai mimpi, mimpi tidak diterima. Tetapi kalau dalil hikayah, dalil hikmah, dan dalil afdaliyah bisa dipakai. Contohnya mimpinya Pendeta Buhairah akan kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Non muslim yang mimpi kelahiran Nabi Muhammad sudah dekat. Jadi dalil apa? Dalil kebangkitan Nabi SAW. Tapi bukan dalil syariah. Itu makanya. Jadi jelas sudah para muhaddisin dan para imam kita melihat bagaimana indahnya perbuatan Allah pada orang yang gembira pada hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salafun Salihin dan para sahabat Rasul radhiyallahu anhum warahmatullahi memang tidak pernah membuat perayaan maulid, karena tidak perlu. Jiwa mereka dan harta mereka dan seluruh hari-hari mereka telah mereka korbankan untuk cintanya kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak punya idola selain Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan hamba-hamba Allah. Idola mereka satu saja, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwatul khatan, qudwa dari semua yang menjadikan qudwa. Tapi setelah mulai jauh dari abad kemangkatan sang Nabi, mulailah hati muslimin-muslimat ini berguncang, mengalihkan idola mereka bukan lagi kepada Nabi SAW, maka dibuatlah perayaan maulid untuk membangkitkan kembali semangat umat agar kembali mengingat sejarah sang Nabi, budi pekerti sang Nabi, tuntunan sang Nabi, dan kasih sayang Allah yang muncul dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Berkata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib di dalam Syekhul Iman oleh Al-Imam Bayhaqi diriwayatkan, dan dalam Musnad Ahmad, dalam Mustadrak Al-Sahihain dan lainnya, berkata Abbas bin Abdul Muttalib, ya Rasulullah, uridu an amtadha, wahai Rasul, aku mohon izin untuk memujimu. Memuji Nabi, memuji seseorang itu adalah memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu bentuk pujian kepada Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senang dipuji. Kenapa? Karena jabatannya sebagai Rasul. Beliau tidak mempunyai hati yang bangga atas pujian orang terhadap dirinya, tapi beliau tahu pujian kepada beliau adalah bentuk cinta seseorang kepada Allah. Kenapa? Karena beliau mempunyai jabatan sebagai Rasulullah, dan cinta iman seseorang itu sempurna dengan cinta seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena makin seseorang cinta kepada Rasul, makin akan mengikutinya. Kalau seandainya kita mencintai seseorang, menjadikan idola, makin kita berusaha untuk mengikutinya. Oleh sebab itu Nabi gembira dengan semua perbuatan yang bisa mendorong umat ini mencintai beliau, termasuk diantaranya pujian. Maka berkata Rasul para Rasul Nabi Muhammad, Kul la yakudillah umat. Silakan oleh Allah ucapkan syahirmu dan Allah akan menjaga bibirmu. Maksudnya apa? Abbas berkata, sampai aku lanjut usia tidak pernah aku terkena sakit gigi, tidak ada satu gigi pun yang tanggal karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat aku akan mengucapkan syair pujian padanya. Di antara kalimat sang Nabi, "Sarabah Sayyidatul Muttalib, antallazi lamma wulidta asyraqat al-ardhu bi-nurin min ummihi." Kau yang di saat kelahiranmu ini wahai sang Nabi, di hari kelahiranmu ini wahai sang Nabi, terbitlah cahaya ufuk, dan di saat itu terbitlah cahaya mulia, wa nahnu bidzalika subhanahu bidzalika nur wa dhiya wa fi subulir rasyadi nahtarinu, dan kami selalu berada di dalam cahaya hidayah, dan cahaya kelahiranmu itu masih menaungi kami sampai saat ini, kata Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan salah satu kalimat yang diucapkan karena cintanya para sahabat dan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena risalah dan seluruh tuntunan syariatul mutahharah ini Allah munculkan ke muka bumi diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbitnya dari kelahiran sang Nabi, maka Allah bersumpah dengan usia beliau di salah satu firman Allah, berfirman la'am buruka demi usiamu wahai Muhammad. Menunjukkan dari sejak kelahiran hingga wafatnya beliau itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang sunnah dan diperbolehkan dilakukan di dalam masjid ataupun di luar masjid. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, jika Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu warahmatullah membaca syair pujian untuk Nabi di Masjid Nabawi, maka Rasulullah SAW berdoa untuknya, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Wahai Allah, bantulah Hasan bin Thabit itu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Belum pernah Nabi mendoakan orang seperti itu kecuali untuk Hasan bin Thabit yang membacakan syair pujian untuk Nabi di dalam masjid. Dan sebab itu, jika muncul di masa sekarang orang mengatakan pujian pada sang Nabi itu tidak, berarti karena belum memahami hadis ini. Hadis ini riwayat Sahih Bukhari, dan kemudian inilah adalah hal yang sunnah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, bahkan didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memuji beliau akan menumbuhkan cinta kepada beliau, dan cinta kepada beliau adalah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintainya dari keluarganya, dari ayah ibunya, dan dari seluruh manusia. Kenapa hadirin hadirat? Karena tidak ada orang yang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah. Kalau saya tidak mengatakan kecuali, tapi saya katakan Nabi Muhammad ini salah satu bentuk dari cintanya Allah kepada kita. Salah satu bentuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sang Maha Pemilik matahari dan bulan, langit dan lautan, kehidupan dari zaman ke zaman, berfirman, telah datang pada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, bangsa manusia. Sangat berat memikirkan hal yang menimpa kalian. Rizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menjaga kalian dan sangat berkasih sayang pada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Muslimin muslimat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beliaulah yang menjadi orang pembela utama untuk umatnya di yaumul qiyamah, di saat semua orang lari dari Tuhan. Para Nabi berkata, nafsi nafsi hadu ila ghairi, wa yusahih Bukhari. Pergi, pergi kalian, aku tidak bisa untuk menyelamatkan kalian, diriku, diriku. Para Nabi berkata seperti itu. Hanya beliau inilah yang mempertahankan kita agar tidak masuk neraka. Beliau sujud pada Allah. Saya berkata, umatku, wahai Allah. Sujud untuk membela para manusia agar jangan masuk neraka. Maka Allah berkata, angkat kepalamu, beri syafaat pada orang yang akan kau beri syafaat. Dan beliau memberi syafaat banyak orang, dibagi syafaat kepada amal saleh. Sedekah bisa memberi syafaat, hewan kurban bisa memberi syafaat, masjid memberi syafaat, semua bisa memberi syafaat dari amal saleh. Sedemikian hebatnya para salihin, para syuhada, para awliya memberi syafaat, saling terus membagi-bagi syafaat agar tertolong banyak umatnya. Ternyata masih ada yang menjerit di dalam hati. Mereka memanggil-manggil nama Syafi'i untuk memohon syafaat. Para pendosa, para penjahat, para orang yang wafat dalam kezaliman, mereka masih menjerit dan sang Nabi tidak tega mendengar jeritan mereka. Saya kembali sujud kepada Allah, meminta lagi syafaat. Dalam riwayat sampai 4 kali beliau memintakan syafaat. Dan Allah katakan, ambil orang yang akan kau beri syafaat. Demikian indahnya Nabi-Ku dan Nabi kalian, Sayyidina Muhammad SAW. Lalu kita bertanya, di mana kasih sayang Allah? Kok Nabi lebih cinta pada kita daripada Allah? Justru jawabannya, Nabi Muhammad itu bentuk cintanya Allah pada kita. Oleh sebab itu, mencintai beliau adalah sempurnanya iman. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita beberapa hari lagi di acara besar kita hari Senin tepat 12 Rabiul Awal di Masjid Istiqlal, yang kita harapkan muslimin bisa mencapai lebih dari 1 juta muslimin muslimin. Kita ingin segera Jakarta ini menjadi kotanya Sayyidina Muhammad SAW. Kita ingin segera Jakarta ini paling makmur, panggung-panggung salawat dan zikir kepada Allah dan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup Jakarta ini ratusan tahun dipenuhi dengan panggung-panggung dosa dan kesalahan. Sudah waktunya membenahi kita dengan kedamaian. Semoga Allah membenahi bumi Jakarta dan seluruh wilayah muslimin di barat dan timur. Diawali dengan Jakarta. Kenapa? Ibu kota negara muslimin terbesar di dunia adalah Jakarta. Negara muslimin terbesar di dunia adalah Jakarta. Adalah Indonesia. Negara muslimin terbesar di dunia. Paling banyak umat Muhammad di Indonesia sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Jadi Indonesia ini negeri yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kenapa? Paling banyak umat Muhammad di sini. Orang berkata di sini banyak musibah, karena musibah adalah pencucian dosa. Tapi kalau mereka beristighfar, Allah angkat musibah itu dari mereka. Dan ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Oleh sebab itu, kalau akan muncul kemakmuran pada permukaan bumi sebagaimana janji sang Nabi dari hadis yang sering saya sampaikan, bahwa di akhir zaman pembunuhan terjadi, perampokan, perpecahan, permusuhan, lalu munculnya banyak yang mengaku Nabi, setelah itu akan muncul kemakmuran. Kita bertanya, dari mana munculnya kemakmuran itu? Akan berawal dari bumi Jakarta ini. Semoga Allah jadikan Rabiul Awal tahun ini membuka kemakmuran bagi bumi Jakarta, mengawali kemakmuran barat dan timur. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Kita jadikan 12 Rabiul Awal ini tanda kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul. Ajak teman-teman kita hadir. Ajak acara ini dari Masjid Istiqlal dari jam 9 sampai selesai pagi. Demikian dari hadirat yang dimuliakan Allah. Dan ada acara-acara lainnya sebelumnya, malam Senin, malam Ahad, malam Sabtu, acara-acara kita penuh. Dan alhamdulillah, semoga Allah menjadikan Rabiul Awal ini keberkahan, yang dengan itu akan muncul pemimpin insyaallah di bumi Indonesia ini, pemimpin yang akan membuka kemakmuran bagi negeri kita dan bangsa kita, mengawali kemakmuran barat dan timur. Ya Rahman Ya Rahim Ya Jalal Wal Ikram, kami bermunajat di hadirat Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Jalal Wal Ikram. Kami hadir di hadapanmu dan kau telah sangat menyayangi kami dari sejak kami belum lahir hingga kami lahir, dan kami terus berbuat kemungkaran dan dosa, dan kau terus menawarkan cinta dan pengampunan. Wahai yang Maha menawarkan cinta lebih dari cinta kami kepadamu, yang jika kami mendekat padamu kau lebih dekat pada kami, jika kami ingin cinta padamu kau lebih ingin cinta pada kami, jika kau rindu pada kami kau lebih, jika kami rindu padamu kau lebih rindu daripada kami. Untuk berjumpa dengan kami Ya Rahman Ya Rahim, inilah jiwa, hidupkan jiwa kami dengan kerinduan kepadamu, hidupkan hari-hari kami dengan kebahagiaan, terbitkan matahari kemakmuran bagi kami dunia dan akhirat. Ya Rahman Ya Rahim, inilah kami para pendosa, tidak bisa lari dari dosa setiap terbit dan terbenamnya matahari, tapi kami juga tidak mau jauh dari Tuhan yang Maha Dekat, Wahai yang Maha Pemula, Wahai yang Maha Luhur, Wahai yang Maha Paling Agung, Wahai nama yang paling memiliki cinta, Wahai nama yang paling berkasih sayang, Wakulu Jamil. Semakin hari kita semakin cinta Allah. Tapi jadikan setiap hari kami bertambah cinta kami kepada-Mu wahai Rabb. Rabbi terus kuatkan kami untuk memahami kalimat-Mu mana apa ikhlas yang berkelakuan. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Rabbi kuatkan keyakinan ini dalam jiwa kami ya Rabbi. Kita juga gembira dengan para tamu-tamu kita yang hadir, para baik kita. Di sini ada Bapak Adi Kesuma Masaribu, pimpinan umum majalah Garda, yang beliau ini mendukung penuh dakwah nanti kita lewat media, karena memang media ini zaman sekarang sangat sulit mau meliput hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang membawa kerusakan dan membawa celah bagi muslimin, kita yangkan. Kalau acara-acara besar yang padanya zikir, ketenangan pemuda, kedamaian pemuda, mereka tidak mau atau malas merayakannya. Ini alhamdulillah Bapak Adi Kesuma Masaribu, pimpinan umum majalah Garda, beliau insya Allah menjadi yang mengawali daripada media-media masa yang insya Allah akan ikut beliau dan terus merayakan. Karena umat ini ikut dengan gaya media masa. Apa yang ditayangkan di media itulah kiblatnya umat. Kalau media masa melihat, masa yang melihat media muslimin berbuat ini, berbuat itu, maka orang-orang awam benci pada muslimin. Maka oleh sebab itu musuh-musuh Islam tidak mau acara-acara damai seperti ini masuk ke media, karena akan diikuti di tempat lain. Nanti orang bikin juga zikir pemuda, salawat pemuda, nanti di mana-mana bikin, mereka takut kalau seperti ini terjadi, maka tidak mau ditayangkan di media masa. Di Bapak Adi Kesuma Masaribu, semoga dipanjangkan usianya oleh Bapak Adi. Semoga memberkahan dalam perjuangannya. Ini guru kita yang datang dari Papua, juga Habib Ahmad Bahar, Habib Syah Masawad, dan para baik semua, para tokoh masyarakat, para sesepuh. Kita berdoa kepada Allah dengan wasilah penutup kita yang diwasiatkan oleh guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Habib, untuk memohonkan ketenangan dan pertolongan bagi muslimin, dan juga munculnya pemimpin-pemimpin yang membela Islam, yang membawa kedamaian, yang mencintai para salihin, pemimpin yang melakukan salat, pemimpin yang membela kedamaian dan pembenahan umat. Kita berdoa bersama-sama hadirin hadirat yang dimuliakan.